ingin ajak berduet teman saya yang ganteng, gagah, suaranya merdu dan oke punya. Monggo, Mas Gery Mahesa. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. simpan.